Adakah menyimpan misal itu golongan Yahudi? Kok mana pula Yahudi misal? Bapa simpan misal Yahudi? Nah, tak. Kerana beberapa orang sahabat menyimpan misal. Nah, kalau itu Yahudi lah sahabat. Tak. Dah, bukan. Nah. Cuma maknanya Nabi cerita orang Yahudi ni suka cukur janggut simpan misal. Pesing je. Bila kita pergi buat gitu, kita tak ada Yahudi. Nah, cuma kita luput sunnah, iaitu menyimpan janggut. Jangan kata, Yahudi tu tak bisa. Jangan gaduh. Ilmu pekoh ni mengaji dulu. Jangan gaduh nak hukum korang. Hukum kita dulu.